ila atiki maziratus sati mi'ati amin. Kata Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan salah satu dari malaikat pemikul arsy. Baca ada berapa? Pemikul arsy ada berapa? Empat. Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu dari empat. Antara sahmi sahmatul uduni ila atiki. Jarak antara sahmatul uduni, sahmatul uduni itu ujung telinga bawahnya, yang kalau para wanita biasanya dilubangi untuk pakai anting, ujung telinga sampai ke pundak itu jaraknya perjalanan 700 tahun. Padahal jarak bumi dengan langit dunia kata nabas 500 tahun. Itu tadi ya, hampir 1,5 kali lipat. Itu jarak antara ujung telinga sampai India. Ya kok gak kebayang. Jadi sedemikian besar malaikat itu. Maka kalau makhluknya saja gedenya seperti itu, lah khaliknya Allah lebih besar daripada itu. Ya. Maka ini menunjukkan tentang besarnya makhluk, menunjukkan besarnya Allah Subhanahu. Nah, kira-kira setelah ngerti ya gini, ada semangat untuk melawan atau bagaimana? Atau tidak mungkin lah melawan. Lawan makhluknya aja kayak gitu. Seandainya aku berhadapan dengan makhluknya aja tidak bisa menang, lah. Mau mengadepi tuan. Famin sajatihi Jibril alaihissalam. Waqad wasafahu Allah taala bil amanati wa husnul khuluqi wal quwwati. Di antara tokoh malaikat yaitu siapa? Jibril. Allah sifati dengan apa? Amanah, bagusnya fisik dan kekuatan. Allamahu sadidul quwa dzu mirratin fastaw. Jibril disebut. Rasul itu diajari oleh Jibril yang memiliki apa? Kekuatan yang sangat dahsyat. Fisik yang sangat indah. Ya, dzu mirratin yaitu fisik yang sangat indah. Fastawa serasi. Maka ini hal yang perlu untuk kita. Kekuatan Jibril itu luar biasa. Nazala bi ruhul amin, yaitu malaikat yang terpercaya. Jadi Jibril disifati dengan sifat amanah, kekuatan dan bagusnya bentuk fisik. Nah, saya bilang lah, kita masuk di Samail. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sifat malaikat.